Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du, Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar RRI di mana saja berada, alhamdulillah selalu kita panjatkan kesyukuran yang tiada terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita diberikan Allah kesehatan, keberkahan dalam hidup kita selalu untuk mentaati apa yang telah diberikan perintah kepada kita semua. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah Subhanahu wa taala yang pandai bersyukur. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-An'am ayat ke-81. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kaifa akhafu ma asyraktum wa la takhafuna annakum asyraktum billah. Annakum asyraktum billahi ma lam yunazzil bihi alaikum sultana fa ayyul fariqaini ahakku bil amni in kuntum ta'lamun. Artinya, bagaimana saya takut kepada sesembahan yang kamu persekutukan dengan Allah, padahal kamu tidak takut mempersekutukan Allah dengan sesembahan yang Allah sendiri tidak menurunkan hujjah kepadamu untuk mempersekutukannya. Mana yang manakah di antara dua golongan itu yang lebih berhak mendapat keamanan dari malapetaka jika kamu mengetahuinya? Para pendengar RRI rahimakumullah, kalau kita melihat dari sisi bahasa, kata kaifa di sini yaitu berfungsi sebagai apa, istifham ingkari ya Ustaz ya, ta'ajub ya. Bagaimana mungkin bagaimana mungkin kamu mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, atau dalam artinya bagaimana mungkin kamu mempersekutukan Allah yang sama sekali kamu tidak tahu, kan begitu, yang apa yang kamu syirikkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini mempunyai pengajaran bagi kita bahwasannya Nabi Ibrahim alaihi salam ketika dia hendak memberikan dialog kepada kaumnya, dialog ini tidak menjelaskan bahwa manhaj mereka itu sesat dan manhaj Nabi Muhammad itu benar. Dialog ini berangkat dari rasa percaya terhadap kelemahan musuh. Jadi kalau kita menghadap musuh yang sudah lemah, tidak perlu kita harus memberikan kebenaran. Karena apa? Otomatis kebenaran itu pasti disangkal-sangkal saja, kan begitu? Tidak masuk ke dalam hatinya. Kalau jelas dengan manhaj mereka juga, orang yang tidak ingin dengan kebenaran itu, kalau kita jelaskan kesalahan mereka, otomatis akan engkar juga dengan kesalahan mereka. Disinilah satu pengajaran supaya kita dapat mengambil bahwasannya yang di hadapan kita itu benar-benar musuh kita atau orang yang kita debat itu, mereka itu dalam keadaan yang lemah. Karena saat mereka membanding-bandingkan antara manhaj mereka dengan manhaj yang benar, maka mereka akan menetapkan kebenaran manhaj Rasul dan menyalahkan manhaj mereka sendiri. Maka disinilah satu pengajaran kepada kita semua. Lebih paparnya saya didampingin oleh Abang Da, pakar kami dalam bidang tafsir ini, untuk memaparkan apa yang dapat kita petik dari buah kajian kita dalam surah Al-An'am ayat ke-81. Kami silahkan Ustadz Haji Zainal Arifin LCMA, kandidat doktor nih Ustadz. Mudah-mudahan, iya. Amin. Amin. Terima kasih Ustadz Safiar. Ayat 81 ini mengajarkan kita bahwa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, atau lebih tepatnya keimanan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sungguh penuh dan sungguh kokoh dan sungguh kuat hingga tidak mungkin tergoyahkan. Dia yakin bahwa ketika dia bersama Allah, dia pasti kuat. Ketika dia bersama Allah, dia pasti bahagia. Ketika dia bersama Allah, dia pasti senang. Iya. Ketika dia bersama Allah, tidak ada kekuatan lain yang dapat mengalahkannya. Maka di sini dikatakan, wa kaifa akhafu, bagaimana saya mungkin takut terhadap Tuhan-Tuhan kalian yang kalian sembahkan? Saya tidak mungkin takut itu. Tapi tidakkah kamu pernah berpikir untuk takut kepada Allah? Iya. Kenapa? Karena waktu itu terjadi dialog yang sangat tegas. Bagaimana saya takut dengan patung? Sudah saya bumi hanguskan semua patung, tinggal satu patung yang besar. Itu diajak ngomong pun gak bisa ngomong dia. Iya, betul. Patung besar itu ditempeleng pun patung itu gak bisa dia membalas. Lalat nempel di hidungnya, itu pun tidak bisa ditepis oleh patung. Bagaimana saya takut dengan Tuhan kalau kayak gini modelnya? Iya. Berarti kita juga di sini Ustaz enggak boleh takut dengan pohon beringin yang besar. Iya. Jangan takut dengan apa yang disakralkan orang dengan kuburan. Iya. Jangan takut dengan apa sumur apa ya? Sumur yang tua disakralkan orang dengan keris, dengan yang macam-macam, tetek bengeknya kan begitu. Kalau ada ketakutan dalam diri kita, otomatis itu akan terbukti. Iya. Tapi kalau kita selalu bersama-sama Allah, yakin hal itu pasti akan sirna, sirna kan dalam kehidupan sekali. Kita. Maka dalam ayat 80 kemarin ditemukan illa an yasha'a rabbi syai'a. Semua terjadi ini sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau misalnya lah memang kita mendapatkan musibah, itu bukan karena patung. Tetapi karena Allah yang berkehendak. Kalaulah kita mendapatkan suatu keberuntungan, itu juga bukan karena dukun atau karena patung, tetapi itu karena Allah yang berkehendak. Maka di sini disebutkan, apakah kamu tidak pernah berpikir ketika kamu tidak takut kepada Allah, hidup kamu akan sengsara? Ini merupakan perenungan bagi kita. Karena apa? Begitu banyak umat Islam ini tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min zalik. Karena apa? Karena bagaimana mungkin zat yang telah memberi nikmat yang banyak kepada kita, kesehatan, mata, hidung, telinga adalah ciptaan Allah, tangan, kaki yang merupakan sarana untuk kita bisa bekerja dan mendapatkan rezeki, akal, pikiran, otak kita juga adalah pemberian bagi dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Udara yang kita hirup setiap detiknya itu merupakan nikmat yang begitu banyak. Kemudian kita tidak pernah takut kepada pencipta alam yang dan menciptakan itu semua. Bayangkan kalau Allah mencabut udara kepada kita. Jangankan dicabut udara, tercemar saja udara itu sehingga timbul penyakit ISPA. Betul. Nah, bagaimana? Takut kita kan. Nah, itu baru sekedar pencemaran udara. Jadi sebenarnya hal yang perlu untuk direnungi kembali, cobalah kita renungi apakah kita layak untuk tidak takut kepada Allah. Nah, kan gitu. Seharusnya kita selalu takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas di sini mau enggak mau umat Islam harus merenungi apa yang telah Ustaz paparkan tadi ya, gitu ya. Sehingga apa? Kita terjauhi dari apa? Malapetaka kan gitu. Jadi kalau kita juga kita berdialog, kalau kebenaran itu kita dialog terus tanpa ada pengamalan, saya rasa itu hanyalah perbuatan yang sia-sia. Ya kan. Jadi gitu. Kalau yang benar itu cari kita kebenarannya, kita dukung kan gitu. Jangan yang benar ini disalahkan. Benar, kan benar. Begitu. Jadi menariknya sekali Ustaz Sapir, in kuntum ta'lamun. Bila kamu memiliki ilmu. Jadi kalau misalnya lah memang kita ini ilmuwan. Orang yang cerdas. Memiliki akal pikiran. Semua kita kan memiliki akal pikiran Ustaz Sapir. Ketika kita memiliki akal pikiran, coba renungi kembali. Mana lebih selamat? Ayul faraqaini ahakku bil amni. Mana yang lebih hidup berbahagia? Mana yang lebih tenang? Mana yang lebih tentram? Hidup bersama Allah atau jauh dari Allah? Ya, otomatis kalau kita yang merenungi, yang jauh dari Allah itu pasti merugi. Pasti merugi. Iya kan begitu. Iya. Walaupun tak sedikit kita takut sama Allah, kita selalu dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Keadaan kita itu menipis mungkin ya. Kemudian dari sisi kehidupan finansial dan sebagainya. Yang penting kalau sudah kita tekad sama Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang takut di dunia ini kecuali kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kan ya, begitu. Benar sekali Ustaz Safir, maka kalau ilustrasinya coba kalau misalnya kita berpikir cerdas, maka kita akan menemukan pabrik suatu perusahaan itu akan lebih tahu dengan hasil perusahaan yang diciptakannya. Yeah. Misalnya ada satu kendaraan mobil misalnya, tentu saja pabrikan lebih tahu tentang mobil itu. Betul. Kalaulah misalnya mobil itu diservis setiap hari 5 kali oleh pabrik. Betul. Bagaimana kondisi mobil itu? Sangat luar biasa. Sangat prima tentunya. Prima, ya. Karena apa? Karena langsung dikontrol oleh pabrikan. Nah, ya. Begitu juga dalam hidup ini, kita adalah makhluk diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita hidup bersama Allah, tentu saja kondisi kita ini akan selalu dalam keadaan prima. Ya. Tetapi kalau kita jauh atau mobil itu sudah rusak, tidak mau dirawat di pabrik, bagaimana kondisinya? Otomatis. Lebih hancur. Mogok di tengah jalan. Nah. Kadang-kadang yang luar biasanya ini depan apanya, luarnya aja bagus, iya, dalamnya habis. Sudah habis semua. Kan begitu itu yang kita begitulah jauhkan. Hidup ini ketika kita jauh dari Allah, kita akan menjadi insan-insan yang sengsara. Iya. Begitu kita bersama dengan Allah, kita akan menjadi insan-insan yang bahagia. Iya. Maka di sini Nabi Ibrahim seperti kata Ustaz Safiar dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selanjutnya, ketika terjadi dialog tentang keimanan itu tidak ada paksaan. Yeah. Cobalah Anda berpikir. Kalau Anda memiliki pengetahuan, memiliki akal pikiran, coba berpikir. Mana yang lebih baik, Tuhan yang banyak atau Tuhan yang esa? Mana yang lebih baik, menjauhkan diri dari Allah atau dekat dari Allah? Yeah. Coba Anda pikirkan, tidak harus Anda jawab sekarang. Yeah, renungi hidup ini, coba Anda renungi sekali. Apakah mungkin Anda terlahir begitu saja dan mati begitu saja tanpa ada hisab? Yeah. Ketika kita merenungi, kita akan yakin bahwa hidup bersama Allah itu jauh lebih bahagia. Iya, luar biasa sekali dari dialog ini. Jadi yang jelas kita ambil satu kesimpulan di mana Nabi Ibrahim alaihissalam di sini ya menyatakan kepada pengikutnya, bukan berarti langsung memponis habis, karena di sini ada membuka peluang kan, iya, begitu. Untuk berpikir, bagaimana mungkin kalian yang salah gitu ya, tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah itu apa? Maha menghidupkan kamu. Kan bagaimana mungkin kamu harus selalu dalam apa? Kebejatan kamu, sementara yang menciptakan kamu Allah Subhanahu wa taala. Kesadaran itu yang harus kita diangkat ya, dalam kehidupan kita kembali, muhasabah kita selalu dalam kehidupan, muhasabah dalam artian muhasabah yang buruk-buruk dulu, berapa banyak kesalahan yang kita lakukan kan gitu. Menangis pun tidak masalah ya. Nah, masalah itu salah satu kalau saya rasakan itu apa? Memang dituntut kan gitu. Jangan kita kehilangan kereta, kehilangan motor, kehilangan istri, kehilangan suami, kehilangan jabatan, ketika nangis. Itu kita nangis. Tapi kita mengapa tidak menangis ketika kita banyak dosa ya, kepada Allah Subhanahu wa taala ya, yang selalu kadang-kadang kita tidak bisa menutupi kemungkinan kehidupan kita ini, kita selalu kita nodai iman kita itu apa, dengan bentuk syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, perlu banyak-banyak nangis ketika kita sadar betul, akan dosa kita. Betul. Ah, kan gitu. Bukan harus nangis dengan bersama-sama ya gitu. Iya, abis itu ketawa-ketawa, tidak demikian, tidak, kan begitu. Jadi yang harus di sini ada satu potret bagi kita, bagaimana sebetulnya untuk mencapai bentuk dari golongan yang aman itu dari malapetaka itu apa? Harus sadar kan begitu. Orang yang sudah sadar dengan kekalahan orang, menerima kemenangan orang lain kan gitu, mendukung untuk apa? Kemajuan yang dipimpin orang lain itu sangat luar biasa dibandingkan apa? Mencari kesalahan-kesalahan yang sudah orang Allah tentukan pemilihan ini yang terbaik di antara kamu untuk saat ini kan gitu. Seharusnya ini apa? Kita sama-sama mendukung, bukan berarti kita sama-sama mencari apa? Kesalahan dan kekhilafan dari orang. Setiap manusia itu salah. Kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda. Ya, betul. Kegagalan itu bermanfaat untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Betul. Kegagalan itu adalah menimbulkan kreativitas-kreativitas baru. Kegagalan itu kalau dipelajari jauh lebih jauh, itu adalah merupakan motivasi kita untuk berjuang lebih semangat dan lebih gigih. Ya, jadi betul. Sebenarnya bagi anak-anak kita yang SMP, SMA, atau SD yang selesai ujian ini, jangan pernah merasa rugi kalau ketika dia kalah. Ya, bahkan kegagalan dan kekalahan dalam ujian itu merupakan suatu semangat motivasi untuk belajar lebih giat dan lebih semangat, agar meraih masa depan yang lebih cemerlang. Iya, betul. Jadi kalau kita belajar dari kegagalan, maka kita adalah orang yang sukses. Masya Allah. Thomas Alva Edison yang membuat lampu itu adalah orang yang paling sering gagal. Ratusan kali uji coba dia gagal. Gagal terus. Akhirnya kita menikmati lampu ini berkat ujian dan kegagalan yang ratusan kali tadi. Masya Allah. Jadi kalau gagal sekali jangan sedih. Jangan sedih. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Inilah terus hidup. Kan sekolah itu bukan di kelas saja. Yeah. Hidup ini adalah sekolah. Yeah. Kegagalan dalam hidup di kehidupan ini adalah suatu hal yang memacu kita untuk dapat lebih sukses di kemudian hari. Masya Allah. Kan begitu. Jadi harapan kita semua, jadilah kita in kuntum ta'lamun. Benar-benar kalau kita, apa maksud dalam akhir ayat ini, kalau kamu yakin mengetahuinya, ya, apa kebenaran itu nyatanya, maka buktikanlah dengan apa kemampuan yang kamu miliki. Iya. Luar biasa sekali. Jadi selalulah kita berusaha dengan semampu kita untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serambi berdoa, berusaha. Mudah-mudahan Allah selalu memberkahi dalam kehidupan kita sehari-hari. Iya. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan dalam paparan ayat demi ayat dalam kajian Tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi. Kami dari tim Safir Al-Azhar mengucapkan terima kasih atas segala atensi dan pendengarannya. Mohon maaf. Saya pribadi Muhammad Syafiar dengan Ustadz Zainal Arifin mengucapkan syukron jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berapa lagi bang? Dua lagi.